وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة sekalian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pelajaran kita dari kitab Adabul Mufrad pada bab yang berikutnya, bab fadlu man yasilu dzarrahim adz-dzalim, bab keutamaan man yasilu dzarrahim, orang yang menyambung hubungan rahim, al-zalim, orang yang zalim menyambung hubungan ar-rahim dengan orang yang zalim. Jadi bab dibawakan oleh muallif rahimahullah masih berkaitan bab menyambung silaturahim. Namun di sini orang yang kita sambung adalah orang yang zalim. Orang yang kita sambung silaturahim hubungan kerabat ini orang yang zalim. Barakallahu fik. Lalu dibawakan oleh Imam Al-Bukhari hadis Anil Barra dari sahabat Al-Barra radhiyallahu anhu. Jaa'a a'rabiyyun. Telah datang orang A'rabi. A'rabi, orang Badui. Faqala, lalu bertanya, ya Nabi Allah. Faqala A'rabi, ya Nabi Allah. Wahai Nabi Allah, alimni amalan yudkhiluni al-jannata. Ajarilah aku suatu amalan. Alimni amala, ajarilah aku suatu amalan. Yudkhiluni al-jannah, yang akan menjadikan diriku masuk jannah. Iya, yang menjadikan diriku masuk jannah. Maka qala, Nabi pun menjawab. Lihat di sini, datang orang A'rabi. Naam, dan kemudian dia bertanya, ya Nabi Allah, ajarilah padaku suatu amalan yudkhiluni, yang Allah akan menjadikan dengan amalan itu masuk jannah. Qala, lain kunta aqsartal khutbah laqad a'radta al-mas'alah. Iya. Apa artinya? La in kunta aqsartal khutbah, sekalipun engkau datang dengan kalimat yang pendek, ya. Sekalipun engkau datang dengan kalimat yang pendek, laqad a'radta al-mas'alah, namun kamu telah menjadikan masalah besar. Namun a'radta, engkau telah menjadikan masalah ini besar. Iya. Kenapa? Karena pertanyaan pendek, ajarilah diriku suatu amalan yang bisa menjadikan diriku masuk surga. Kalimat pendek, namun ini kalau dijawab, jawabannya sangat besar. Urusannya urusan yang sangat besar, urusan masuk surga. Begitu. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'tiq nismah." A'tiq nismah. Engkau memerdekakan jiwa. Engkau a'tiq nismah. Engkau memerdekakan jiwa. Iya. A'tiq nismah, merdekakan olehmu jiwa. Maksudnya, yakni memerdekakan jiwa yang dimaksud di sini adalah bi'atqiha, memerdekakannya. A'atiq nismah. Ya, engkau memerdekakan jiwa. Yakni seorang memerdekakan budak. Disebutkan dalam lafaz Thahawi, itqur raqabah, memerdekakan budak. Iya. Itqu i'tiq nisbah wa fukka raqabah. Wa fukka raqabah. Dan fukka, engkau menolong orang yang ingin memerdekakan budak, memerdekakan dirinya. Jadi kalau i'tiq nismah, engkau memerdekakan budak. Wafakku rokobah, engkau menolong orang yang ingin memerdekakan dirinya dari budak. Iya. Tayyib. Qala, setelah disebutkan jalan-jalan amalan yang bisa menjadi sebab seorang masuk surga, memerdekakan budak, atau engkau menolong orang yang ingin memerdekakan dirinya, qala, berkata orang Badui, awalaisata wahida, awalaisata wahida, bukankah itqu raqabah, fakku raqabah itu satu makna? Ya, itqu raqabah maknanya memerdekakan budak. Fakku raqabah juga maknanya apa? Memerdekakan budak. Begitu. Orang Badui bertanya, awalaisata wahida, bukankah itu satu makna? Qala, la, tidak. Nabi menjawab, tidak. Bukan satu makna. Itqun nismah antu'tiqun nismah. Itqun nismah, memerdekakan jiwa, maknanya engkau memerdekakan budak. Lihat. Jadi i'tiq nismah, engkau memerdekakan budak, itu maknanya. Wa fakku raqabah, fakku raqabah antu'ina ala raqabah, engkau membantu, engkau membantu budak yang ingin merdeka. Jadi budak itu harus membayar sejumlah uang kepada tuannya. Kalau tuannya beli harga 10 juta, maka sang pemilik budak, silahkan kamu merdeka, kak, merdeka. Kamu harus mengembalikan uang 10 juta, misal. Ketika dia ingin memerdekakan dirinya, butuh bantuan. Maka ini diantara kebaikan, pintu-pintu yang bisa menjadi seorang masuk jannah, engkau menolong, membantu dia memerdekakan dirinya. Taib. Selanjutnya itu dua kebaikan yang disebutkan oleh beliau. Yang ketiga, wal manihatur rahub. Manihah, wal manihatur rahub, engkau memberikan unta atau kambing untuk diambil susunya. Engkau memberikan unta atau kambing untuk diambil manfaat susunya. Ya. Itu namanya manihatu ar-rahub. Manihatu ar-rahub, engkau memberikan unta atau kambing, ya gitu. Kalau di sini ya, unta atau kambing untuk diambil manfaat apanya? Susunya. Saudara kita mungkin butuh butuh susu. Untuk beli terlalu mahal, sudah saya punya kambing, silakan dipelihara, ambil susunya gratis. Sudah selesai hajatnya, sudah selesai kebutuhan kepada susu kambingnya, sudah ambil, ambil lagi kambingnya. Itu namanya manihah. Manihatu al-manihatu ar-raghub. Barakallahu fik. Jadi meminjamkan unta atau kambing, kalau di sini apa? Ya, sapi mungkin ya. Sapi ya. Antum punya sapi perah ya. Barakallahu fik, teman antum enggak punya modal untuk jualan sapi murni. Ya, baru nikah kemarin enggak punya modal. Udah, tak kasih modal, tak pinjemin apa? Sapi. Ini biasa sehari keluar paling tidak 50.000. Silakan. Kamu ambil, dibawa pulang sana, dirawat dengan baik, ambil, diperah susunya, silakan jual. Ya. Pada jangka waktu tertentu, setahun, dua tahun. Sampai orang itu mungkin mandiri, sudah bisa mandiri, sudah bisa beli sapi sendiri, sapinya antum diambil. Nah, itu namanya manihah ar-raghub. Itu juga amalan yang bisa menjadi sebab seorang mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, wa al-fai 'ala dzirrahim. Wal fai. Al-fai artinya di sini al-'athf 'alaihi warruju' ilaihi bil birri. Yang keempat, wal fai'u 'ala dzirrahim, dan berbuat baik. Memberi berbuat baik kepada keluarga, orang yang memiliki hubungan rahim, kerabat. Iya. Wal fai 'ala dzirrahim, berbuat baik kepada orang yang berbuat kepada keluarga atau kepada rahim, kerabat keluarga kita. Ini syahidnya di sini wal fai 'ala dzirrahim. Fa illam tutiq dzalik. Nah, kalau kamu tidak mampu melakukan itu. Kalau kamu tidak mampu, kata beliau, fa illam tutiq dzalik. Jika kamu tidak mampu melakukan itu. Nah, bagaimana kalau kau tidak mampu melakukan itu semuanya? Kata beliau, fa amru bil ma'ruf. Berarti yang kelima, kalau kamu tidak mampu melakukan itu semuanya, fa'amru bil ma'ruf, maka menyuruh yang ma'ruf. Maka engkau menyuruh yang ma'ruf. Tidak bisa ngasih uang, tidak bisa minjemin. Apa tadi? Al-manihah. Ya, amar ma'ruf. Menyuruh hal yang ma'ruf. Wanha 'anil munkar. Dan mencegah yang mungkar. Berarti yang keberapa ini? Yang keenam ya. Mencegah yang mungkar. Iya. Kalau tadi memerdekakan budak, menolong orang lagi memerdeka, meminjamkan unta atau sapi atau kambing yang sedang untuk diambil susunya, menyambung orang yang hubungan kerabat, dengan berbuat baik itu butuh modal. Kita butuh modal. Kalau kamu tidak mampu melakukan itu, fa amru bil ma'ruf, engkau menyuruh yang ma'ruf, engkau mencegah yang mungkar. Modalnya apa ini? Modalnya lisan, ya. Hanya modal lisan. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Kalau sekarang amar ma'ruf dengan tulisan, ya, pakai HP, ya, nasehati tulisan ilmiah. Tayyib, barakallahu fik. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Fa illam tutiq dalik, jika kamu tidak mampu melakukan itu, amar ma'ruf, nahi mungkar, kamu tidak mampu. Jika kamu tidak mampu melakukan itu, amar ma'ruf, nahi mungkar, fakuffa lisanak. Fakuffa lisanak. Kamu tahan lisanmu. Kau tahan lisanmu. Kuffa lisanak, engkau menahan lisanmu. Illa min khairin. Illa min khairin, kecuali berupa kebaikan. Iya, kecuali berupa kebaikan. Itulah 6 atau 7 poin hal yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari amalan-amalan yang bisa menjadikan seorang hamba masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis ini dikisahkan orang Arabi datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh orang Badui ini, barakallahu fikum, sangat perhatian. Jadi dalam hadis ini terdapat faedah. Pertama, dalam hadis ini ditunjukkan faedah yang pertama, adanya tanbihul alim ilal as'ilah hamah. Peringatan orang yang alim kepada muridnya tentang mas pertanyaan yang sangat penting. Peringatan orang yang alim terhadap muridnya terhadap pertanyaan yang sangat penting. Iya, bagaimana tadi kisahnya? Ya Rasulullah, duluni ala amalin, tunjukkan saya ya Rasul amalan yang bisa menjadikan saya masuk surga. Pertanyaan yang ringkas, pendek, tapi sangat penting. Ini hal serius ini, hal yang sangat penting. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengomentari, aqsarta khutbah laqad aradtal mas'alah. Pendek kalimat yang kau sampaikan, tetapi yang engkau tanyakan itu masalah yang sangat besar. Begitu ya. Nah, iya, supaya orang yang bertanya juga semangat, ya. Tidak ditepis. Sudah duduk saja dengerin, enggak usah tanya. Nah, akhirnya orang yang mau belajar jadinya tidak mau bertanya. Tapi Nabi masyaallah mentaklik, memberi komentar yang baik, aqsarta. Engkau sangat ringkas kalimatnya, khutbahnya. Kalimatnya pendek, khutbahnya ringkas, tapi masalahnya sangat besar. Itulah beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian khusus terhadap masalah yang penting. Juga dalam hadis ini fihi terdapat faedah as-su'al amma yuskil. Bertanya pada perkara yang sulit dipahami. Bertanya kepada guru, kepada mudarris atau muallim terhadap masalah yang sulit dipahami. Dari mana? Orang Arabi ini begitu mendengar satu persatu. Pertama apa tadi? I'tiq nismah. Memerdekakan jiwa. Fakku rokobah. Noh. Kalimat ini i'tiq dan fakku itu maknanya kan memerdekakan. Nah, ganjal, mengganjal bagi orang Arabi ini. Bukan maknanya sama ya Rasulullah. Ternyata beliau tidak menyatakan sama, tapi merinci dengan jawaban yang jelas. Apa itu bedanya? Kalau itqu nismah itu maknanya engkau memerdekakan seorang budak. Kalau faqqu raqabah maknanya engkau menolong budak yang ingin merdeka. Beda kan? Beda. Begitu. Jadi kalau memerdekakan budak, kita punya budak. Sudah kamu merdeka. Enggak usah nebus. Ya. Kalau faqqu raqabah, kamu lihat ada saudara ingin memerdekakan dirinya dari perbudakan, tidak punya uang, kamu bantu. Nah, makanya mereka orang berhak mendapatkan zakat mal. Budak yang ingin memerdekakan dirinya itu termasuk golongan yang mendapatkan zakat apa? Mal. Barakallahu fiik. Walhamdulillah. Dalam hadis ini pula, tayyib, dalam hadis ini juga terdapat faedah penting, hirsus sahabah, kesemangatan para sahabat alal khair, kesemangatan para sahabat terhadap kebaikan. Wa fadlu itqin nismah wa faqqu raqabah juga menunjukkan keutamaan memerdekakan budak, menolong budak yang ingin merdeka, dan juga keutamaan apa tadi, meminjamkan unta atau sapi atau kambing untuk diambil susunya. Itu termasuk keutamaan yang sangat besar, sebagaimana disebutkan oleh beliau, amalan yang bisa menjadikan orang itu masuk surga. Masya Allah. Antum minjemkan sapi, diperas susunya, antum tidak minta diminta bayaran, bahkan antum pinjamkan, udah sana dipinjam setahun. Masya Allah. Selama setahun antum meminjamkan sapi tadi untuk dimanfaatkan susunya, antum dapat pahala. Masya Allah. Modalnya butuh kan? Sapinya butuh, tapi antum bisa masuk surga. Masya Allah. Itu bagi orang yang punya harta. Karena sapi paling tidak berapa sekarang? Berapa Pak Windar sapi? 25. Masya Allah. Gitu kata Pak Windar, 25 juta. Ya, tapi 25 juta, masya Allah, bisa menjadi sebab orang mendapatkan pahala surga. Barakallahu fiik. Naam. Dan sama sekarang susah ya dapat orang kayak gini ya. Rata-rata ya beli sapi untuk bisnis kan gitu, Pak. Ah, modal sapi sih bisa untuk diperas susunya, dijual per liternya. Berapa per liternya? Hah, sekarang 8.000. 150 kilo sudah berapa? Lumayan. Jadi orientasinya sudah sedikit yang berpikir bagaimana punya sesuatu yang itu bisa menjadi sebab masuk jannah. Masya Allah. Nah, setelah disebutkan amal baik dengan harta, memerdekakan budak, meminjamkan sapi atau unta atau kambing diambil susunya tadi, maka di sini Nabi akan menyebutkan amalan yang ringan tapi bisa menjadi sebab orang itu masuk jannah. Apa itu? Di sini disebutkan adalah menyambung silaturahim. Silaturahim. Sehingga faedah hadis, fadlu silaturahim adh-dhalim. Keutamaan menyambung silaturahim dengan keluarga yang dhalim. Antum punya keluarga, paman atau bibi, ya, orangnya dolim. Kita ngaji aja mungkin dimusuhi. Kadang harta kita sendiri ditahan. Gara-gara apa? Antum ta'lim. Antum walaupun didolimi tetap menyambung silaturahim. Bibi kita sakit ditengok, masya Allah. Bibi butuh bantuan, antum berikan bantuan. berbuat baik dengan keluarga yang zalim, menyambung silaturahim tadi, amalan yang bisa menjadikan diri kita masuk surga. Berat apa ringan? Ada yang berat kalau sudah dimudahkan. Sing abot itu kalau masih belum dimudahkan. Ya apa tidak? Iya. Jadi orang yang zalim sebagaimana dalam ayat idfa billati hiya ahsan. Balas, idfa balas kejelekan dengan balasan yang lebih baik. Bayangkan. Rata-rata kalau orang diperlakukan jelek, balasnya lebih baik apa lebih jelek? Pembalasan lebih kejam dari perbuatan, kan gitu slogan. Itu slogan keliru ya, menyelisih Al-Qur'an ya. Al-Qur'an tidak idfa billati hiya ahsan. Balas kejelekan itu dengan yang lebih baik. Apa manfaatnya? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Maka tiba-tiba orang-orang yang tadinya antara dirimu dengan dia ada permusuhan, kebencian, ya, maka tiba-tiba menjadi apa? Waliyun hamim, wali pembela yang setia. Masya Allah. Yang tadinya memusuhi kita karena kita terus membalas kebaikan, terus kita berbuat baik kepada dia, akhirnya apa? Menjadi wali pembela kita, hamim yang setia. Dan itu banyak contoh. Kadang seorang akhwat ketika ingin ngaji dihalang-halangi orang tua, ya, bapaknya menghalangi, ibunya menghalangi. Kalau dia mau sabar, teruslah berbuat baik. Ketika kita terus berbuat baik, tidak membalas dengan kejelekan, bersabar dengan gangguan mereka, tunjukkan bahwa kita semakin birrul walidain walaupun didzalimi. Maka ketika kita sabar, ikhlas tentunya, ikhlas, sabar, berbuat baik kepada orang tua, mengharap pahala Allah Ta'ala, akan berubah suatu saat. Suatu saat berubah. Tidak mungkin hati orang itu yang tadinya kasar, tadinya tidak baik ke kita, dengan kita berbuat baik itu tetap dia kasar. Dia akan berubah insya Allah. Dan betul. Dan itu kasusnya bukan hanya satu, banyak kasus. Sering terjadi karena kebaikan sang anak tadi. Ternyata apa? Ternyata anak perempuannya itu menjadi anak yang paling disayangi. Walaupun anaknya banyak, tapi dia yang paling disayangi. Padahal tadinya apa? Paling dimusuhi. Dan itu kasusnya banyak. Jadi kita betul-betul berusaha menjaga silaturahim walaupun kerabat kita orang yang zalim. Faidah berikutnya dari hadis ini, barakallahu fik, manzilatu al-amri bil ma'ruf wa nahyil munkar wa kafulisan illa min khair. Dalam hadis ini menunjukkan keutamaan atau kedudukan amar ma'ruf nahi mungkar serta menahan lisan kecuali dari kebaikan. Keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar dan menahan lisan kecuali untuk kebaikan. Apa itu amar ma'ruf nahi mungkar? Amalan yang bisa menjadi sebab orang mendapatkan surga. Mencegah yang mungkar menjadi sebab seorang dengan mengamalkan amalan ini dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah. Amalan yang utama dan ringan, karena modalnya cuma dengan lesan, diingatkan, mengingatkan dengan lisan atau dengan tulisan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini keutamaannya tadi, amalan yang akan menjadi sebab Allah memasukkan seorang hamba masuk ke dalam jannah. Tapi memang berat kadang ya. Arab ngomong be abot alot. Arab ngomong abot temen ya. Orang ngomong anu salah ya. Padahal ngomong tok itu rasanya berat banget. Padahal tidak ada yang berat seharusnya, tapi memang perasaan kita itu kadang terasa apa? Berat. Itu yang bikin berat itu, yang menghantui kita itu bayangan-bayangan di belakang itu. Kadang ngomong keprimen, ngomong ya keprimen, akhirnya apa? Menang. Belum tentu diam itu selamat. Padahal ketika kaum Bani Israel, ya, ketika sebagian orang mengingatkan, jangan nyari ikan hari Sabtu, dilarang oleh Allah. Sebagian amar ma'ruf, nahi mungkar, sebagian diem. Siapa yang Allah selamatkan? Yang Allah selamatkan adalah orang-orang yang yanhauna an mungkar, mencegah kemungkaran. Yang tidak arwaruh ikut dapat azab. Bayangkan. Maka betul-betul di masa-masa seperti ini kita berusaha untuk mengamalkan amalan yang besar, amar ma'ruf nahi mungkar. Tayib, minimal untuk diri kita, anak istri kita. Barakallahu fikum. Ini 6 atau 7 amalan yang bisa menjadikan seorang mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla. Taib, kita masuk bab berikutnya. Babu man wasala rahimahu fil jahiliyah summa aslama. Bab man wasala rahimahu, orang yang menyambung silaturahim fil jahiliyah, di masa jahiliyah, masa sebelum masuk Islam. Summa aslama, lalu dia masuk Islam. Ya. Bab orang yang menyambung silaturahim, tayyib, di masa jahiliyah, sebelum masuk Islam. Jadi sebelum masuk Islam dia sudah berbuat baik. Apa itu? Menyambung silaturahim. Summa aslama, lalu dia masuk Islam. Nah, pertanyaannya, apakah pahalanya tetap didapat atau tidak? Hah? Karena dia berbuat baik sebelum masuk Islam. Iya. Maka dibawakan dalil oleh Imam Bukhari. Tayyib. Artinya di sini yang diinginkan, orang sebelum masuk Islam berbuat baik. Di antara berbuat baik, menyambung silaturahim. Apakah, ya, pertanyaan, apakah amal baiknya sebelum masuk Islam itu diberi pahala oleh Allah, diberi kebaikan oleh Allah setelah dia masuk Islam? Itu. Maka di sini Imam Bukhari membawakan riwayat yang menunjukkan jawaban yang akan kita lihat nanti. An Hakim ibni Hizam, riwayat dari Hakim ibni Hizam, annahu qala linnabi, bahwasanya dia bertanya kepada Nabi. Hakim ibni Hizam, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakim bin Hizam adalah anak saudaranya Khadijah, anak saudara laki-lakinya Khadijah radhiyallahu anha, termasuk tokoh Quraisy dan terkenal jawad, dermawan, nabilan, orang yang cerdas, kathirul khairat, banyak berbuat baik, fil jahiliyah wal Islam, di saat masa jahiliyah dan setelah masuk Islam. Iya. Itu Hakim ibni Hizam, wafat pada tahun 54 Hijriyah. Baik. Beliau meriwayatkan, qala li nabi, beliau bertanya kepada Nabi, ara'aita, ya, ara'aita. Tadi sedikit kita sebutkan siapa Hakim bin Hizam. orang yang banyak berbuat kebajikan-kebajikan sebelum masuk Islam. Ya. Lalu dia bertanya kepada Nabi, "Ara'aita umuran kuntu atahannasu biha fil jahiliyah min silatin wa itaqin wa sadaqah." Bagaimana ara'aita, bagaimana pendapat engkau, umuran, tentang perkara-perkara, kuntu atahannasu biha fil jahiliyah, tentang perkara-perkara yang aku beribadah dengannya di masa jahiliyah. Apa contohnya? Min silatin, seperti menyambung silaturahim. Wa itaqatin, memerdekakan budak. Wa sadaqatin, dan bersodakoh. Ya, jadi Hakim bin Hizam tadi sudah sedikit saya sebutkan sirahnya, orang yang sangat berbuat, banyak berbuat baik sebelum masuk Islam. Makanya dia bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang perkara-perkara yang aku atahannasu berbuat ibadah, yang aku lakukan suatu ibadah di masa jahiliyah, yang aku berbuat mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan itu di masa jahiliyah. Hah? Ya. Maka seperti apa? Silaturahim. Wa itaqatin, memerdekakan budak. Wa sadaqatin, dan bersodakoh. Begitu. Jadi sebelum masuk Islam, orang ini dikenal orang yang ahli sodakoh. Sebelum masuk Islam, orang ini banyak berbuat baik, memerdekakan budak, dikenal dengan suka menyambung silaturahim. Ini sebelum masuk Islam. Ya. Maka dia tanyakan, bagaimana dengan amalan yang saya lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah tadi? Fahalli fiha ajrun. Pertanyaannya, fahal apakah? Pertanyaannya, fahal apakah li fiha ajrun? Apakah bagiku dengan amalan itu ada pahalanya? Apakah bagiku ada pahalanya dengan amalan-amalan itu? Sedekah, silaturahim, apalagi memerdekakan budak. Qala al-Hakim, qala Rasulullah sallam. Berkata Hakim, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hakim bin Hizam berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslamta ala ma salafa min khairin. Apa artinya? Aslamta, kamu masuk Islam. Ya, aslamta, kamu masuk Islam. Aslamta, kamu itu masuk Islam. Itu kebaikan bukan masuk Islam? Kamu masuk Islam itu satu kebaikan. Ala ma salafa minal khair, atas kebaikan yang telah lalu. Atas kebaikan yang telah lalu. Artinya engkau dulu berbuat baik, sedekah, memerdekakan budak, menyambung silaturahim, itu kebaikan. Sehingga kamu masuk Islam pun karena sebab apa? Kebaikan yang telah lewat. Begitu. Itu jadi makna hadis, ma taqaddama minka min khairin. Kamu masuk Islam karena apa yang telah engkau lakukan dari kebaikan yang telah lewat. Begitu. Barakallahu fikum. Di antara hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi di sini syahidnya, sehingga makna hadis berkata Imam dalam Fathul Bari, maknahu ma taqaddama minal khairi alladhi amiltahu huwa laka. Jadi Makna hadis, mata qaddamalak minal khair, apa yang telah kamu lakukan dari kebaikan, alladzi amiltah, yang telah engkau lakukan tadi, huwa laka, pahalanya untukmu. Pahalanya untukmu. Itu makna hadis seperti disebutkan dalam Fathul Bari. Jadi sebagian ulama mengatakan zahiruhu, zahir hadis, anal khair alladhi aslafahu kutibalahu. Zahir hadis bahwa kebaikan yang telah dilakukan dicatat sebagai kebaikan untuknya. Begitu. Sehingga aslam ta'ala qabuli ma salafalaka min khairin. Engkau masuk Islam dengan qabul, engkau menerima kebaikan yang engkau lakukan sebelum masuk Islam. Masyaallah. Jadi sebelum masuk Islam sudah dikenal orang baik. Begitu muncul dakwah Islam, orang ini paling mudah menerima apa? Ajakan kebaikan. Karena Islam itu betul-betul mengajak kebaikan, memerdekakan budak, ya, fakur qobah. Termasuk apa? Menyambung silaturahim. Itu ajaran Islam. Dan hakim sebelum masuk Islam sudah senang menyambung silaturahim, cocok dengan Islam. Makanya begitu datang ajaran Islam, orang ini mudah untuk menerima. Karena sudah biasa berbuat baik. Sudah biasa berbuat baik. Mung bedanya apa? Sebelum dia masuk Islam, begitu datang Islam tambah kuat, kan begitu? Tambah semangat. Kenapa? Sudah jelas diterima amalannya. Adalah ada seorang jahiliyah yang terkenal suka memberi sedekah, suka berbuat baik. Nah, Ibnu Jad'an. Ibnu Jad'an ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, oleh Aisyah, ya Rasulullah, Ibnu Jad'an, namanya Ibnu Jad'an, karena adalah fil jahiliyah yasilu rahim. Ibnu Jad'an adalah di masa jahiliyah yasilu rahim, menyambung silaturahim. Wa yut'imul masakin, memberi makan orang miskin. Fahal dalika nafi'uhu, apakah itu bermanfaat bagi Ibnu Jad'an? Nah, Ibnu Jad'an tidak masuk Islam. Ya, Ibnu Jad'an tidak masuk Islam, sehingga amalannya tadi tidak diterima. Begitu. La ya Aisyah, innahu lam yaqul yauman rabbi ighfirli khati'ati yaumaddin. Ya, kata Nabi, tidak wahai Aisyah. Tidak bermanfaat bagi Ibnu Jad'an. Kenapa? Karena dia tidak mengatakan satu kali pun rabbi ighfirli khati'ati yaumaddin. Nah, ampunilah saya, kesalahanku di hari pembalasan. Artinya karena Ibnu Jad'an tidak masuk Islam, sehingga amalannya tidak bermanfaat. Namun Hakim bin Hizam, dia berbuat baik, ya, dermawan, menyambung silaturahim. Ternyata karena dia masuk Islam, maka amal baiknya itu dicatat sebagai kebaikan bagi dia. Begitu. Dan ini pendapat yang benar, as-shawab. Karena di sana terjadi ikhtilaf al-ulama. Fiman amila khairan fi syirki suma aslam. Tentang orang yang berbuat baik di masa kesyirikan lalu masuk Islam. Hal yu'tadu lahu sawab dzalik wa yantafi amla. Apakah amal baiknya itu teranggap sebagai pahala dan kebaikan bagi dia? Maka sebagian berpendapat bermanfaat. Sebagian berkata itu bermanfaat dengan hadis ini. bermanfaat dengan hadis ini. Barakallahu fik. Dan ini yang dipegang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dan yang lainnya. Begitu. Sebagaimana kata Imam Nawawi, was-shawab alladhi 'alaihi al-muhaqqiqun bal naqala ba'dhum fihi al-ijma' annal kafir idza fa'ala af'alan jamilatan ka shadaqah wa silatul rahim summa aslam summa mata 'alal islam anna sawaba dhalik yuktab lahu, kata Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi rahimahullah, was-shawabu, dan yang betul, naam, alladhi 'alaihi al-muhaqqiqun, yang dipegang oleh ahli tahqiq, ahli peneliti. Bal naqala ba'duhum fihi al-ijma', bahkan dinukil, ini perkara ijma', sepakat. Apa itu? Annal kafir, bahwa orang kafir idza fa'ala af'alan jamilah, kalau melakukan amal-amal baik. Orang kafir berbuat baik. Seperti apa? Sedekah. Dia memberikan 5 drum aspal. Nih Pak, nggo aspal sana dalane di aspal baik, tapi itu orang kafir. Insyaallah. Wasilaturahim atau suka menyambung silaturahim. Suma aslam. Lalu orang kafir ini masuk Islam. Masalah sebelum masuk Islam dia sudah suka berbuat baik, menyambung silaturahim, bersedekah. Suma mata, lalu lihat suma mata alal islami, lalu mati di atas Islam, matinya di atas Islam. Maka kata Imam Nawawi, anna sawaba dzalik yuktab lahu, bahwa pahalanya dicatat bagi orang tersebut. Ini yang dipegang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Demikian pula berkata Hafidz Ibnu Hajar, wal haqqu annahu la yalzimu min kitabati sawab lil muslim fi hali islamihi tafadulan minallahi wa ihsanan ayakuna dhalika likauni amali sadir minhu fil kafaru maqbulan wal hadis innama tatamanu kitabat sawab walam yata'arad lil qabul. Jadi intinya amalan orang yang itu dia lakukan sebelum masuk Islam lalu dia bermasuk Islam, maka itu dicatat sebagai kebaikan untuk orang tersebut. Adapun orang yang berbuat baik tidak masuk Islam, seperti kisahnya Ibnu Jad'an ketika ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabi mengatakan bahwasanya la ya Aisyah, tidak wahai Aisyah. Kenapa tidak diterima? Kenapa? Karena orang ini tidak pernah berkata Rabbi ighfirli khati'ati yaumaddin. Karena dia kafir, maka amal baiknya tidak diterima, walaupun amal baiknya sangat banyak. Juga dalam ayat innahu mayusyrik walladhi walaqad uhya ilaika wa ila ladina min qablik lain asyrakta layahbatana amaluk. Surat apa ini? Surat Az-Zumar ayat 65. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau Muhammad. Wa ila ladina min qablik, dan orang-orang sebelum engkau Muhammad, para nabi dan rasul sebelumnya. Apa itu yang diwahyukan? Lain asyrakta, jika kamu berbuat syirik, layahbatanna amaluk, hapus amalanmu. Kamu muslim, sudah masuk Islam, tapi Islamnya antum, kita na'udzubillah, masih tercampuri dengan apa? Kesyirikan. Maka kata Allah, layahbatanna amaluk. Allah mengingatkan nabinya akan hapus amalanmu Muhammad. Itu nabi diingatkan hapus amalannya karena berbuat apa? Kesyirikan. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu akan menjadi orang yang merugi. Bagaimana tidak rugi, sudah menghadap Allah, merasa dirinya berbuat baik, ternyata tidak dinilai dan diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Mungkin kembali ke dunia? Tidak mungkin. Makanya rugi yang sangat rugi adalah kerugian di hari kiamat. Kalau kerugian di dunia masih bisa dicari modal, hah? Tapi kerugian di akhirat tidak mungkin modal itu dikembalikan. Jangankan di akhirat, di dunia saja yang namanya modal waktu mungkin kembali? Tidak mungkin kembali. Hari yang sudah lewat kemarin tidak mungkin terulang hari esok. Hari Ahad kemarin sudah berganti dengan hari Ahad sekarang. Makanya tidak boleh kita menunda-nunda berbuat baik. Ini modal Ramadan sekarang, kesempatan kita berbuat baik. Yang kita lalui kemarin, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu tidak mungkin kembali. Kalau ingin mendapatkan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, nanti tahun depan kalau ketemu. Berarti kerugian yang paling merugi adalah di akhirat. Kalau di dunia, mudah-mudahan tahun depan masih ada umur, sehingga ketemu tanggal 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, 4 Ramadan, kan begitu? Iya, tidak mungkin kembali. Itu saja sudah merasa rugi kita. Makanya orang kafir atau orang munafik, ketika datang al-maut, mereka berkata, Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Mengapa engkau tidak menunda kematianku ila ajalin qarib? Ditunda waktu yang pendek. Ya, semenit, dua menit lah. Sejam, setengah jam. Ajalin qarib, waktu yang sangat pendek. Qarib, waktu yang singkat. Minta waktu. Untuk apa? Fa'asaddaqu wa akum minas sholihin, agar saya bisa bersodakoh, ya. Bisa mengeluarkan apa? Sodakoh, uang yang di dompet tak keluarkan semua. Kalau sudah mau datang apa? Mati, ya. Kalau sudah kematian di tenggorokan, minta waktu yang pendek. Mau apa? Mau mengeluarkan sodakoh. Padahal hartanya sudah ditunggu-tunggu sama si orang mati-mati, ya. Ayo. Makanya jangan menunda-nunda. Ahli warisnya sudah berharap, nanti kalau bapak saya mati, saya dapat pekarangan sekian hektar, dapat mobilnya, dapat rumahnya. Makanya jangan menunda-nunda. Berbuat baik, bersedekah. Wa qum minas sholihin, dan saya akan berbuat soleh, beramal soleh. Beramal soleh itu erat kaitannya dengan waktu. Sehingga minta waktu, modal waktu sedikit saja sama Allah, tapi Allah tidak akan memberikan. Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda, mengakhirkan, menunda ajal kalau sudah datang waktunya. Maka barakallahu fikum, ini hadis tentang kisah Hakim bin Hizam dan pertanyaannya, bahwa engkau masuk Islam atas kebaikan yang telah lewat. Maka marilah barakallahu fikum, kita yang sudah mengerti dakwah salafiyah dan keutamaannya, marilah kita pertahankan amal-amal baik kita sebelum kita ngaji. Ya, dulu sebelum ngaji kita dikenal orang yang suka bersilaturahim, terjaga. Iya, selama keluarga kita masih bisa kita hubungi, kita hubungi demi menjaga kebaikan diri kita dan anak-anak kita, dan menjaga agama kita. Taib. Dan dengan itu insya Allah, Allah akan berikan pahala yang besar. Sebagaimana disebutkan yang telah lewat tadi tentang keutamaan menyambung silaturahim. Barakallahu. Tinggal kita pandai-pandai mengsiasati silaturahim yang ada di zaman sekarang. Ya apa tidak? Harus pandai-pandai. Bersilaturahim itu tidak mesti harus pas apa namanya lebaran. Ya apa tidak? Tidak harus pas lebaran. dikembalikan kepada uruf. Apa itu uruf? Kebiasaan masyarakat kita. Biasanya kalau kita punya saudara, kita punya apa namanya, punya hajat atau punya anak, kita menengok, menyambung silaturahim, atau dengan membawa hadiah, tahadu tahabu, beri hadiah supaya muncul rasa cinta. Ya, kembali kepada uruf. Uruf yang itu tidak bertentangan dengan syariat. Tayyib, kalau itu bertentangan dengan syariat, maka kembalikan kepada syariat yang mulia ini. Menyambung silaturahim itu sesuai dengan apa yang kita mampu. Iya. Mungkin kita tidak datang, cuman ngirimkan apa? Hadiahnya. Apa saya enggak bisa datang? Ya memang anu acaranya dangdutan. Maaf, ya sudahlah, saya kirim ini aja lah, apa namanya, bungkus sarung aja lah, ini untuk pengantin putranya, ini mukena untuk pengantin putrinya. Barakallahu lak wa barakalaik wa jambayuna fi khairin. Karena tidak boleh hadir dalam walimahan yang di situ ada maksiat, ya, atau mungkin diakali, sebagaimana yang mungkinkan kita bisa menyambung silaturahim dengan keluarga dan kerabat kita. Taib, barakallahu fikum. Kita lanjut atau cukup? Jam berapa ini duhur, Abu Ubaid? Tinggal berapa menit, Pak Ismail? Duhurnya? Biasanya wong sepuh ngeling-ngeling waktu sholat terus. sudah hampir ya? Iya. Ya, sholat cukup, tanggung ini. Mau dilanjut hadisnya agak panjang. Atau lanjut? Sekarang ada tambahan sedikit. 37. Tanggung lah ya. Hadisnya panjang ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.